Konsultasi Syariah. Hukum puasa tanggal 11 Muharram. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sebagian ulama berpendapat dianjurkan melaksanakan puasa tanggal 11 Muharram setelah puasa Asyura. Pendapat ini berdasarkan hadis, puasalah hari Asyura dan jangan sama dengan model orang Yahudi. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini juga dikuatkan hadis lain yang diriwayatkan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dengan lafaz puasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Status hadis. Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Ibnu Abi Layla, dari Daud bin Ali, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan status hadis di atas. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Al-Baihaqi dengan sanad dhaif karena keadaan perawi Muhammad bin Abi Layla yang lemah. Akan tetapi, dia tidak sendirian. Hadis ini memiliki jalur penguat dari Soleh bin Abi Soleh bin Hai, Ittihaf al-Mahrah. Kemudian, hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam Sahih al-Jami' dan Shu'aib al-Arnaut dalam Ta'liq untuk Musnad Ahmad. Shu'aib al-Arnaut memberikan keterangan tentang hadis ini. Sanadnya dhaif, ada perawi Ibnu Abi Layla, namanya Muhammad bin Abdurrahman, hafalannya rusak. Sementara Daud bin Ali, beberapa ahli hadis meriwayatkan hadis darinya, Ibnu Hibban menyebutkan biografinya dalam kitab Ats-Tsiqat dan beliau berkomentar, sering keliru. Al-Dhahabi berkomentar, hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Ta'liq Musnad Ahmad. Kesimpulan mengenai status anjuran puasa tanggal 11 Muharram, hadisnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Bolehkah puasa tanggal 11 Muharram? Lemahnya hadis yang menganjurkan puasa tanggal 11 Muharram tidaklah menunjukkan bahwa puasa di tanggal ini hukumnya terlarang. Kita masih memiliki hadis yang menganjurkan memperbanyak puasa selama bulan Muharram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah, para ulama membolehkan seseorang melakukan puasa tanggal 11 Muharram dengan beberapa catatan. Pertama, tidak diyakini bahwa puasa tanggal 11 Muharram secara khusus bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalil mengenai anjuran puasa di tanggal 11 Muharram statusnya dhaif. Namun puasa tanggal 11 Muharram bagian dari anjuran memperbanyak puasa selama Muharram. Dalam silsilah Al-Huda wa Nur, Imam Al-Albani mengatakan, tidak masalah puasa tanggal 11 Muharram bukan karena hadis yang menyebutkan hal itu, namun karena termasuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa terbaik setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Kedua, sebagian ulama menganjurkan puasa tanggal 11 Muharram jika terjadi keraguan mengenai awal Muharram, tidak jelas kapan tanggal 1 dimulai. Ibnu Qudamah menukil keterangan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, jika seseorang tidak yakin dengan awal bulan, maka hendaknya dia puasa 3 hari. Dia lakukan itu agar lebih yakin bahwa dia telah berpuasa tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah, Al-Mughni. Dan semacam ini yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau ragu dengan awal masuknya Muharram. Demikian, Allahu a'lam.